Yahya, bab 3. Bedepa mimpin agama Yahudi dari golongan orang Farisi seanyama Nikodemus. Esetong malam Nikodemus nyabis ka Isa, laju mator. Guru, abdina oning, cek panjenengan eyotos Allah. Sabab tada orang seoninga ma bede keajiban. Akati siapa bede panjenengan manabi tak esarengi Allah. Debuna Isa, papar caja ya. Tadak setengah orang sebisa teti anggota na omata Allah. Mon orang jeria tak lahir lagi boleh. Katipun apa orang seampun dibesa kengi ngelahir boleh? Cak na Nikodemus ka Isa. Katipun apa sekengi ngemasuk ke dalam genduan pon ebuna serta laju lahir lagi boleh? Debuna Isa, sengkok ngocak sabendera. Mon orang tak lahir lagi dari ayang ben erona Allah. Orang jeria tak kira teti omata Allah. Manusia betena elahiraki bi orang tuana. Tapi secara rohani, elahiraki bi erona Allah. Teti, jak heran mon sing kok ngocak. Bekna kabi kotu elahiraki boleh. Angin ajalan dak mabai, norok sekarbe. Bekna ngeding maunyena, tapi tak tahu dari dimah pada tengah, benda emak jalana. Beriakia, orang seelahiraki erona Allah. Mi katika dinto, cakna Nikodemus, debuna Isa. Beneria guru Israel. Masa bena tak tahu? Papar caja ya. Sengkok bentang red moret ria. Acaca perak perkara pa apa selai ketawe sengkok bentang red moret ria. Serta nyaksene perak perkara pa apa selai tau etengaleh. Tapi bena tak endek narema kesaksena sengkok bentang red moret ria. Bena tak percaja mon sengkok nyareta aki ka bena perkara apa-apa dari dunia ria. Berema bakna sepercaja, mon sengkok nyareta aki apa-apa se dari swarga. Bentada orang se tau ongke ka swarga. Kajabana potran manosa, se toron ka dunia dari swarga. Pada ben mosa se mongke olar timbege ka kaju segera bedi. Beriakia potran manosa, kotu epaongke. Sopaja orang se percaja ka salerana, oleh odi sisa bendera tor langkeng. Sabab Allah ria talebet raja taresnana kamanosa itu nyeria. Sampai marengaki potrena senongkel, sopaja pak sahapa sepercaja kesalerena, tak sampai amateh, tapi oleh odik sesaungguna, tor langkeng. Sabab Allah ngotas potrena, beni kaangkui nyare salana itu nyeria, tapi kaangkui meselamete. Orang sepercaja kesalerena, tak kera yokom, tapi tak percaja, layokom bi Allah. Sabab tak percaya kapotrana Allah senongkel. Orang jeria ekuket ada sar kaparkararia. Terang jeria, larabu katunya. Tapi manosa, asenengan kapeteng etem bengka terang. Sabab lelakon orang jeria coba. Sakabiana orang sealako jahat, becik katerang. Tak endek katerang. Sopaja lelakon sejahat, tak etengaliana orang. Tapi orang se ngelakone kasokana Allah. Entar katerang, sopaja nyata, je apa seelakone abek najeria, menurut kasokan Allah. Salah najeria, Isa ben red morete mius kayu dia. Isa alingki je dia sakecek ben red morete, serta abaptis orang. Ebekto jeria Yahya kita epa masuk ka penjara. Yahya jeria ebaptis eainon, tak jauh dari Salim. Sebab eja dia banyak aingah, reng-oreng pada entar kajadia. Ben Yahya lacu abaptis oreng. Red morete Yahya bede semule atau kar ben oreng Yahudi parkara atorna oreng abeco noroho koma agama. Red morete jeria lacu entar ka Yahya sarta ngucak. Guru, panjenengan be emo deka oreng se asareng panjenengan ete emo resungai Yordan ga isa. Se sareng panjenengan etu tua ki ka abdina sedaja ki bab to kenikah. Samangken orang kepenikah abaptis orang jugan. Ben sedajana orang entar ka orang kepenikah. Debuna Yahya. Manusaria tak kira andi pa'apa montak eparing Allah. Bekna tibi langiding sengkok ngucak. Sengkok ria benira to penyelamat. Sengkok eotos dateng ke ada. Aja ngada isalerana. Pengantan bini ria andi na pengantan lake. Betso bete pengantan lake perak mancing eseti anna sambi ngeding aki. Ben arasa seneng mun ngeding suarana pengantan lake. Beria kia sengko, satia sengko cek senengah. Salerana seko tu atambe penting, ben sengko sajen korang penting. Serabu dari atas ngelebihi sakapianna. Sedoteng dari tunya tamasok golongan na orang tunya. Ben acaca parkara reng bereng tunya. Salerana serabu dari atas ngelebihi sakapianna. Salerana abu debu parkara apa sela eo lati ben epiarsa. Tapi tak ada orang setongga separ caje kakak saksianna. Orang separ caje kakak saksianna jariah. Nah kau ni cak Allah yang leres. Sebab orang seotos Allah manapak dabun Allah. Sebab rona Allah lae parengaki secara sampurna ka salerana. Rama tarisna ka botrana. Ben lama seraki sakapiana ko besa ka salerana. Orang separ caje ka botra jariah. Bekal olia odi si saunggunator langgeng. Tapi orang si tak taat kapot trajeria, tak narema odi ben eokom bi Allah saat rosah.